Mitra Bisnis, dalam framework inovasi, ketika kita memikirkan melakukan sebuah inovasi, baik itu untuk menyelesaikan masalah atau mengejar sebuah kesempatan baru, maka ada 4 langkah yang harus kita pikirkan. Langkah pertama adalah what is. What is? Apa sih sebenarnya sekarang ini? Keadaannya bagaimana? Kalau kita lihat sebelum kita lakukan sesuatu, sebenarnya keadaannya seperti apa? Apa realitas yang ada di lapangan? Apa yang sebenarnya harus kita lihat dengan kacamata yang jernih? Dari sudut pandang pelanggan, dari sudut pandang kita, dari sudut pandang biaya, dari sudut pandang value yang diciptakan, ya. What is? Dan yang kedua adalah what if? Bagaimana kalau? Nah, disinilah tumbuh sebuah inovasi. Kira-kira apa yang akan kita kerjakan di sini? Apa yang akan kita timbulkan? Inovasi dari sisi mana yang harus kita lakukan? What if? Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu di lini ini? Dan framework yang ketiga adalah what wow. Apa yang menciptakan orang itu merasa, wow, ini benar ini. Ini yang saya ingin lakukan, ya. Kita coba inovasinya apa sih sebenarnya kalau kita mengerjakan sesuatu yang baik dari sisi penjualan, dari sisi proses, dari sisi produk, dari sisi pendekatan dengan pelanggan, channel atau apapun, ya. Kita harus memikirkan what wow, apa yang membuat orang merasa hebatnya, ya. Astaga, hebatnya, kok enggak saya pikir dari dulu gitu ya. Ini what wow, menimbulkan sesuatu yang mempunyai solusi dengan model yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan yang keempat adalah what works, apa yang sebetulnya bisa jalan. Karena tidak semua yang wow itu bisa kita terapkan. Mungkin kendalanya di biaya, mungkin kendalanya di equipment atau alat-alat, mungkin kendalanya di pelanggan atau apa saja. Jadi kita harus narrow down, mengecilkan apa yang sudah kita anggap wow itu menjadi apa yang benar-benar bisa kita jalankan. Jadi kalau kita pikirkan kembali, inovasi sebenarnya punya 4 fase. What is, apa sebenarnya keadaan sekarang? What if, bagaimana kalau kita kembangkan? What wow, apa yang sebenarnya terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada? Dan what works, apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang sebenarnya jalan ketika kita kerjakan itu? Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso, selamat berinovasi.